remang melingkar langit. Tak terasa rindu mulai bangkit. Janji Allah di malam ini, rembulan kan datang menyinari. Cinta alam kadang membawa suka. Ada bulan di ranting cemara. Rindu rindu makin menderu. Ku ingin kau ada di sisiku. Oh,